يصلي في مسجد الشجرة في مسجد الشجرة بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة البخاري الجوفي رحمة الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق وادي المبارك. باب tentang sabda Nabi Muhammad SAW bahwa Al-Aqiq ini ada nama tempat dari Madinah sana, wadi mubarak, itu lembah yang diberikan barakah. Al-Hafidz menyebutkan bahwa di sini bukan ucapan Nabi SAW, akan tapi ucapan Jibril. Sebagaimana hadis yang akan datang di sini. Nah, innamaha kaunal ati alladhi atah, yang mengisahkan sini yang datang kepada beliau, yaitu Jibril. Adapun di sana ada hadis Aisyah marfu'an: takhayyamu bil aqiq fa innahu mubarak. Takhayyamu bil aqiq fa innahu mubarak. Jadi hendaknya kalian mendirikan tenda di aqiq, karena aqiq adalah tempat yang diberikan barakah. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي من هم الحميدي عبد الله بن الزبير. Kemarin termasuk yang menjarah Abu Hanifah. Bagaimana jarahnya? Abu Jifah. Nah, حدثنا الوليد الوليد المسلم dan beliau termasuk yang menyatakan inni idza aradtu an asma min syekh sa'atu anhu al-auza'i wa sa'id bin Abdul Aziz. Jadi kalau aku ingin mendengar dari seorang syekh, maka aku bertanya lebih dulu kepada Al-Auza'i dan juga kepada Sa'id bin Abdul Aziz. Ini selayaknya bagi seorang murid bertanya kepada gurunya kalau ingin mungkin pindah tempat lain, bagaimana nah ustaz tentang ustaz fulan, supaya diberitahu, ya diarahkan mana tempat yang baik. Karena terkadang sebagai santri hanya melihat glamornya, tidak melihat hakikatnya. Terkadang ini akan menjerumuskan. Jadi kalau seandainya mungkin tidak diketahui oleh guru tersebut, ini sebagai bahan pertimbangan. Sebagai bahan pertimbangan. Kalau seandainya tetap bertekad untuk belajar kepada orang tersebut, kemudian dari sang guru menjelaskan bahwa fulan demikian dan demikian, maka sebagai bahan pertimbangan. Kalau memang sebagaimana nanti yang diucapkan oleh guru tersebut, maka kita akan bisa menilainya. Nah, dan beliau meninggal lama raja minal hajj. Mata ba'da rujuhi minal hajj, meninggal tatkala sekembali dari melakukan ibadah haji. Termasuk tanda-tanda husnul khatimah, yaitu seorang meninggal tatkala di perjalanan atau sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Bashir bin Bakr At-Tinisi wa Dimashqi Abu Abdullah Al-Humaydi meriwayatkan dari dua orang, dari Walid dan Bashir bin Bakr. Hadatsana Al-Auza'i wa Abdurrahman bin Amr Abu Amr. Dia menyatakan mata abi wa ana shaghir. Ayahku meninggal tatkala saya masih kecil. Ya, dia seorang yatim. Namun bagaimana sanjungan Al-Abbas bin Walid? Tatkala dia mengatakan kepada putranya, "Ya bunai, ajazatil muluk, ajazatil muluk. Antu adib nafsaha wa uladaha. Wa adab al-Auza'i nafsah. Ya bunai, ajazatil muluk. Telah putus asa para penguasa, para raja, para penguasa. Antu adib nafsaha wa uladaha, untuk membina diri mereka dan juga membina putra-putranya, keturunannya. Wa addab al-Auza'i nafsah, dan Auza'i mendidik dirinya sendiri, membina dirinya sendiri." Diperhatikan banyak, sampai banyak komentar ditulis, bisa nulis-tulis. Coba kalian amati betapa banyak mungkin orang tuanya menjadi pegawai, anak-anaknya tidak terurus, menjadi preman, menjadi anak-anak yang nakal karena nanti berzina, hamil duluan, wahakala. Namun kita lihat Auza'i walaupun tidak memiliki ayah, nah sudah meninggal tatkala masih kecil, ia mampu mendidik dirinya sendiri. Ya, ini teladan Rasulullah SAW juga demikian. Untuk melihat ketika Nabi Muhammad SAW lahir, ayahnya sudah tidak ada. Dan ini banyak anak-anak yatim ternyata menjadi pembesar-pembesar, menjadi panutan-panutan. Apalagi kalau seorang ibu ia mendidik putranya dengan didikan yang baik. Nah, ibu adalah pendidik pertama bagi anak-anaknya. Al-Auza'i termasuk orang yang thiqah, kana 'abidan fadilan, seorang ahli ibadah yang terpercaya, mulia dan tegas dalam menjalankan agama. Telah lewat penyebutan tajannab qaul ahli al-Iraq khamsan, jauhilah pendapatnya penduduk Iraq dalam lima perkara. Syurbul khamr, yang pertama minum khamr. Yang kedua al-akl aindal fajar fi Ramadan, makan pada waktu subuh di bulan Ramadan. Nah, di sini seorang muadzin juga harus berhati-hati, jangan sampai nanti tatkala sudah masuk subuh belum adzan, kemudian mungkin ada santri yang masih makan minum, menjadikan puasa tidak sah. Nah, para muadzin hendaknya latihan untuk melihat arah timur, bagaimana waktu subuh itu sudah kelihatan warna mutih yang mendatar demikian, sudah masuk waktu subuh. Tidak usah ditunda-tunda, tidak harus 10 menit, tidak harus 1/4 jam. Kadang orang awam sudah adzan, sudah masuk waktunya kadang. Jadi bukan adzan awam jadikan patokan, pokoknya orang adanya orang awam ditambah 10 menit keliru ini. Demikian keliru. Jadi patokannya melihat fajar. Para muadzin harus melihat nah fajar tersebut karena pahalanya besar. Ini harus latihan semuanya, bahkan juga para santri nanti kalau pulang ditanya bagaimana fajar sebenarnya itu. Berusaha untuk melihat, alhamdulillah di sini bagiannya agak tinggi sehingga bisa melihat ke timur dengan pandangan yang jelas. Nah, ya sekali lagi bukan patokan masyarakat, pokoknya adzan kita diundurkan 10 menit atau seberapa jam, keliru ini. Ini pemahaman yang keliru. Patokannya adalah fajar. Fajar shadiq. Kadang mungkin orang awam belum adzan tapi sudah masuk subuh. Karena sebagian orang awam ini pokoknya bangun tidur langsung adzan aja. Kadang sebagian begitu. Jadi dulu di sini orang kampung dulu-dulu yang penting jam 4 adzan, pokoknya jam 4 adzan. Enggak melihat fajar shadiq. Demikian pula wala jum'ah illa fi sab'atil amsar, tidak ada jumatan kecuali di 7 negara, 7 tempat. Juga keliru. Namanya jumatan dilakukan walaupun 2 orang. Jadi misalnya kampung tersendiri tidak ada jamaah kecuali 2 orang. Yang satu sebagai khatib dan sebagai imam, yang satu sebagai pendengarnya, sebagai makmum. Tidak mengharuskan apa? 12 orang, tidak mengharuskan 40 orang. Sebagaimana pemahaman di antara manusia. Ini pemahaman yang keliru. Sahnya salat Jumat, sahnya salat berjamaah. Selama bisa sah salat berjamaah, itu sahnya salat Jumat. Demikian pula ta'khirul asr hatta yakun lil kulli syai arba'ah amsalih. Mengakhirkan salat asar sampai bayangannya 4 kali lipat. Enggak keliru ini. Jadi kita berdiri, panjang kita mungkin 1 atau mungkin hampir 2 meter, kita lipatkan menjadi 2 kali 4 menjadi 8 meter. Terus 8 meter ini salat asar, juga keliru. Nah, coba ini dipahami oleh penduduk Irak waktu itu. Demikian pula watawalli yaumaz zahf. Watawalli yaumaz zahf, lari dari medan perang. Ini ketegasan Al-Auza'i. Watajannab qaul ahli Hijaz khamsan, menjauhi pendapatnya penduduk Hijaz 5 perkara juga. Yang pertama istima'ul malahi, mendengarkan nyanyian, musik-musik, hijawi. Yang kedua al-jama' baina salatain min ghairi udhr, menggabung di antara 2 salat tanpa ada udhur. Ini tidak boleh. Ada pertanyaan mungkin, apa hukumnya menggabung sholat ketika hujan? Dibolehkan sesekali waktu saja. Kalau terus menerus menjama, ini bid'ah. Qul hadhi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula mut'atun nisa, bermut'ah dengan para wanita, melakukan perzinaan. Ini ajaran yang paling tinggi bagi orang Syiah, mut'atul nisa. Demikian pula ad-dirham bidirhamain wad-dinar bidinarain ya dan biat, yaitu menukar 1 dirham dengan 2 dirham, 2 dinar, 1 dinar dengan 2 dinar. dengan serah terima secara langsung. Disebutkan ketika nanti menjelang hari raya Idul Fitri, untuk melihat banyak orang mungkin di alun-alun dan sebagainya bawa mobil, kemudian membawa uang-uang yang masih baru, dan nanti ada yang menukar mungkin 10 ribu ditukar, nah misalnya 11 ribu ditukar menjadi 10 ribu. Nah, muhakkal ini masuk dalam riba, tidak boleh. Demikian pula etianul mar'ah fi adbarihin, etian nisa fi adbarihinna, mendatangi para wanita melalui dapurnya, ini tidak diperkenankan. Maka seandainya suami maksa, maka istri tidak mengapa untuk khulu' minta cerai, karena ini termasuk pelanggaran syariat. Oleh karena itu, tatkala Al-Auza'i meninggal, perhatikan, Abdurrahman, perhatikan apa tadi yang terakhir, Abdurrahman, itu yang bagus, perhatikan. Tatkala meninggal yang hadir menghadiri jenazahnya dari kalangan kaum muslimin, ikut hadir jenazahnya dari orang Yahud, dari orang Nasara, dari orang Majus, dari Ashabul Akibat, coba banyak sekali yang hadir. Tapi hadirnya mereka karena keteguhannya, keteguhan Al-Auza'i dalam memperjuangkan Islam. Tidak sebagaimana jenazahnya Abdurrahman Wahid Gusdur, orang Konghucu hadir. Kenapa? Karena ajaran Konghucu sebelumnya tidak boleh. Di masa Abdurrahman Wahid dibolehkan, bahkan menjadi agama resmi di Indonesia. Orang Kristen hadir. Orang Kristen dibela. Bahkan Abdurrahman Wahid dibaptis di gereja. Para penyanyi hadir, pembelaan kepada Inul, Koyang Inul, nah dibela. Kaum muslimin juga hadir. Kaum muslimin sebagian yang ta'asub, adapun yang benci tidak mau hadir. Abdurrahman Wahid ini. Jadi dibedakan. Oh, itu dihadiri oleh orang Konghucu, orang-orang Cina. Hadiri orang Kristen, dihadiri. Ini bukti bahwa dia benar. Tidak. Karena pembelaannya kepada kebatilan. Al-Auza'i membela al-haq. Sampai ada orang Nasara yang mengambil pasir, meletakkan di atas kepalanya, merasa kehilangan terhadap Al-Auza'i yang Rahman bin Amr Abu Amr Al-Auza'i. Di antara ucapannya, idza aradallahu biqaumin syarran fataha 'alaihimul jadal wa qalla 'alaihimul amal. Idza aradallahu biqaumin syarra, jika Allah mengendaki kejelekan bagi suatu kaum, bagaimana? Fataha 'alaihimul jadal, Allah membuka untuk mereka itu debat. Seringnya debat aja. Wa qalla 'alaihimul amal, sedikit amalannya. Banyak debat, baca Quran tidak pernah, salat malam tidak pernah, taklim tidak pernah, hanya debat aja. Ini ciri-ciri kejelekan. Banyak perdebatan, sedikit amalannya. Nah, qala hadatsani Yahya, man Yahya huna Al-Qattan Al-Ansari. Hah? Yahya Al-Ansari, Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Yazid bin Harun mengatakan, hafidtu min Yahya min Sa'id Al-Qattan 3000 hadith, famaridtu Fanasitu niswah. Faqala fatan minal qawm ruwaidan laytaka maritta fanasita kullah fanastarih minka. Ini ucapan Yazid bin Harun. Jadi aku hafal, menghafalkan dari Habis Al-Qattan 3000 hadis. Dan aku sakit. Kalau sakit bagaimana? Hilang separuh hafalanku. 1500 hilang. Ada seorang pemuda dari kaum yang mengatakan ruwaidan laytaka maritta. Jadi alangkah indahnya duhai engkau ini sakit lagi. Fanasita kullah, engkau lupa semuanya. Fanastarih minka, kami bisa beristirahat dari dirimu. Coba. Jadi ada di antara manusia, kalau kita hafal Quran itu tidak senang. Kalau kita bisa berpidato tidak senang. Kalau kita mendapatkan sakit senang. Kalau kita mendapat kecelakaan gembira. Ini pasti ada. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaidum syai'a innallahi ma ya'maluna muhit. In tamsaskum hasanatun tasu'hum. Jadi kalau kalian itu mendapatkan kenikmatan kebaikan, mereka tidak suka. Wa in tusibkum sayi'ah, kalau kalian mendapatkan musibah kejelekan, yafrahu biha, mereka bergembira ria. Nah, senang kalau kita mendapat kejelekan. Wa in tasbiru wa tattaqu, dan jika kalian itu bersabar dan bertakwa, la yadurukum kaiduhum syai'a, tipu daya mereka itu tidak akan memberikan madarat kepada dirimu sedikit pun. Innallaha bima ya'maluna muhit, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang mereka lakukan. Disinilah butuhnya bagi kita untuk bersabar, bertakwa kepada Allah, walaupun mungkin banyak orang yang hasad, yang iri dengki kepada kita semua. Jadi pasti ada orang-orang iri dengki. Tidak mungkin tidak. Kalau kita mendapat kesenangan, mereka tidak suka. Kalau kita nah, kesusahan bagaimana? Coba sebagai santri aja, kalau ada temannya yang jatuh, syukur, ya enggak? Oh, ini ciri hasad. Temannya jatuh malah enggak ditolong, malah seneng, tertawa. Pernah begitu, enggak? Hah? Oh, ini ciri orang munafik. Ciri orang yang hasad. Temannya mendapat musibah, malah seneng. Qala hadatsani Ikrimah, telah mengabarkan kepada saya Ikrimah. Ikrimah, dilihat setelahnya siapa itu? Abdullah bin Abbas, berarti Maula Abdullah bin Abbas, Abu Abdullah. Kala Abdullah bin Abbas yadu'u fi rijli al-habl, bahwa Abdullah bin Abbas meletakkan tali pada kakiku. Fi ta'limil Qur'an was sunan, dalam mengajarkan Qur'an dan sunan. Coba diletakkan tali, diikat kakinya biar tidak lari. Karena kebiasaan anak-anak kecil itu demikian kerjaannya, lari-lari. Nah, di sini petengan, ya enggak, koblak sodor ataupun yang lainnya, pokoknya sukanya lari. Dengan diikat, enggak banyak tingkah, atau kalau perlu dipagar. Nah, masjid ditutup biar enggak kesana kemari. Didikan yang bagus dari Abdullah bin Abbas selama 40 tahun. Sampai akhirnya Ikrimah termasuk ahli tafsir sebagaimana gurunya, sebagaimana majikannya Abdullah bin Abbas. Dibutuhkan di sini belajar lama. Ada sebagian santri dan juga santriwati, kami sudah bosan di pondok. Dari kecil di pondok terus. kapan bebasnya? Orang tua saya tidak sayang. Nah, ini masuk keliru. Bahkan justru orang tua kalian itu sayang kepada kalian. Diletakkan di pondok biar menjadi anak yang bisa hafal Quran, bisa mendalami ilmu agama Allah. Nah, kalau orang tua yang jelek bagaimana? Udah disekolahkan di SMU Bonaventura. Nah, disekolahkan sekolah Kristen. Atau disekolahkan di Amerika. Nah, biar nanti kalau pulang menjadi orang zindik bagaimana? Itu. Ya, orang tua yang tidak sayang kepada anaknya. Kadang perempuan sendiri dikirim ke luar negeri tanpa mahram. Tak heran kalau pulang membawa virus. Pakai rok mini. Kadang hamil duluan. Kadang bahkan pulang sudah membawa momongan. Banyak apa tidak banyak? Tidak banyak, bagaimana? Banyak sekali para TKW pulang-pulang membawa momongan. Nah, hasil kerja. Berhasil dua-duanya. Anau Sami'a Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Bahwa beliau mendengar Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Disebutkan kemarin belajar Al-Quran kepada siapa? Ada Rizki Ayat Rahman Hanan. Belajar Abdullah bin Abbas kepada siapa Al-Qur'annya? Abu Barok. Udah lewat ini berkali-kali tulis. Ayla Habib. Ayla Nu'man. Ayla dari Ayla Anas dari Madiun. Ayla Luqman. Siapa menyebutkan Ubay dan Zaid bin Thabit? Telah lewat Ubay bin Ka'ab Zaid bin Thabit. Ini guru Al-Qur'annya. Nah, kan ketika Rasulullah SAW meninggal, Abdullah bin Abbas masih kecil, sekitar umur 10 tahun. Ketika belasan tahun duduk di majlis syura, majlisnya Umar bin Khattab. Yaqul innahu sami'a Umar radhiyallahu anhu, maksudnya beliau mendengar Umar semoga Allah meridhoinya. Telah lewat Umar bin Khattab mendapat jaminan surga. Bahkan istananya sudah diketahui oleh Rasulullah SAW dalam mimpi. Qasran min dhahab. Ra'aitu qasran min dhahab, hadits Jabir. Aku melihat istana dari emas. Fi janibil qasr imra'ah tatawaddo. Di samping sana ada seorang perempuan yang berwudu. Nah, fakutu liman hadal qasr. Aku katakan siap untuk siapa istana ini? Dikatakan untuk orang Quraisy. Saya dari Quraisy. Nah, Arab, dari Arab. Saya dari Arab, dari Quraisy. Fakila lili Umar, ini untuk Umar bin Khattab. Fa'aradu an tadkhulah, fadzakartu hiratah. Aku ingin masuk ke istana tersebut. Aku ingat kecemburuan Umar. Fabaka Umar bin Khattab, maka Umar menangis. Alaika ghar ya Rasulullah. Apakah aku cemburu kepada dirimu ya Rasulullah? Nah, ini jaminan. Lainnya orang Syiah mencela. Mencela Umar bin Khattab dikatakan sebagai patung Quraisy. Kalau dikatakan sonamai Quraisy, dua patung Quraisy itu Abu Bakar dan Umar. Bahkan ada doa khusus, doa ketika sholat, doa kunut, ditujukan untuk melaknat Abu Bakar dan Umar. Eurasia. Dan itulah mereka adalah orang kufar. Mungkin siapa yang mengumpulkan ratusan perbedaan pemahaman kaum muslimin dengan Syiah. Enggak bisa nulis ratusan perbedaan. Kalau yang mampu kumpulkan baik, ditulis, disebar, biar kaum muslimin bisa melihat dengan sebenarnya tidak terpengaruh dengan pemahaman Syiah. Ini termasuk jihad. Jangan dikira jihad hanya berperang di jalan Allah. Jihad dengan bibanani, dengan jari jemarinya menulis karangan-karangan menjelaskan tentang pemahaman-pemahaman yang menyeleweng, termasuk jihad fisabilillah subhanahu wa ta'ala. Makanya harus bersemangat dalam menyebarkan Islam, tidak santai-santai, jangan sampai istilahnya orang selintro. Nah, bagaimana istilahnya? Muda kaya raya, ya? Bagaimana? Mati masuk surga. Nah, sudah muda kaya raya mati masuk surga. Gampang sekali ya, enggak? Terlalu gampang. Seperti orang Yahud, waqala yadkhulul janna illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan tidak masuk surga kecuali orang Yahud, orang Nasara. Allah mengatakan tilka amanihum. Itu angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan Muhammad, tunjukkan bukti kalian jika kalian itu benar bahwa memang surga itu untuk orang Yahud, orang Nasara. Rasulullah menggambarkan bahwasanya surga itu ada 120 saf. 80 saf dihuni oleh kaum muslimin. Samitu Nabi SAW biwadil aqiq. Aku mendengar Nabi SAW di lembah aqiq yaqul atani lailah at min rabbi. Datang kepada saya, yang datang pada suatu malam dari Rabbku, yaitu Jibril yang datang di sini. Faqala, Jibril mengatakan salli fi hadzal wadi al mubarak. Salatlah di lembah ini yang diberkahi. Waqul dan katakan umratan fil hajj fi hajjah. Umrah pada haji. Nah, dilakukan sekalian. Nah, umrah dengan ibadah haji. Apa itu barakah? Entah Hanif, apa itu barakah? Itu lusi sambal barakah, kerupuk barakah, warung barakah. Sebenarnya barakah itu apa itu? Kok banyak sekali barakah? Hah? Ada sarimi barakah, ya enggak? Sampai sarimi itu ada barakahnya. Nah, sekarang barakah ini apa? Berapa kali disebutkan Amir Endang? Apa itu barakah? Rahman, enggak tahu barakah? Sering menyebut barokah, tidak tahu barokah di mana. Hafil Endang, Muhammad, Endang Afan. Tapi sebut al khairi, ilahi fi syai. Sebut al khairi, ilahi fi syai. Tetapnya, kebaikan Allah SWT dalam suatu perkara. Ini suatu kebaikan, ini barokah dari Allah SWT dalam suatu perkara. Apapun kalau ada barokahnya, itu baik. Mencari nafkah ada barokahnya, akan baik. Mencari ilmu ada barokahnya, juga akan terjadi kebaikan. Al-Hafidz menyebutkan di sini ada faedah. Wabil hadithi fadlul aqiq. Fadlul aqiq ka fadlil madinah. Keutamaan aqiq, lembah aqiq, sebagaimana keutamaan Madinah wa fadlul shalah fi, dan keutamaan shalah di dalamnya. Wa fihi istihbab nuzul hajj. Jadi sunnahkan singgahnya yang melakukan ibadah haji fi manzilah qaribah minal balad, di tempat yang dekat dengan negaranya. Wa mabituhum biha, dan juga bermalamnya di tempat tersebut liyastami al-Madinah liyastami ilahi man ta'akhara anhum, untuk bisa berkumpul bersama mereka orang yang terlambat miman arada murafaqatahum, bagi orang yang ingin bersama mereka. Ini jadi misalnya ada tempat dituju khusus tinggal di situ, biar mungkin ada yang terlambat bisa bersama-sama berangkat. Wa yastadrik hajatuhum min nasiyaha man nasiyaha mathalan faja ilaha min qarib. Dan mungkin juga untuk bisa mendapatkan kebutuhannya bagi orang yang lupa, kemudian bisa kembali nah kepada tempat yang lebih dekat. Ini misalnya ada jemaah haji, di situ ternyata sudah ditunggu oleh banyak orang. Mungkin ada yang berangkat, mungkin lupa dengan kain ihramnya, ya enggak, mungkin lupa dengan kain ihramnya, maka bisa kembali untuk mengambil karena jaraknya belum jauh. Ini penting. Jadi tidak berangkat sendiri-sendiri, telah lewat ar-raqib syaitan war-raqiban syaitan wa thalathah raqib, bahwa seorang mengendarai kendaraan sendiri itu syaitan, dua orang dua syaitan, tiga itu baru pengendara. Apakah boleh menggabung dua salat dalam safar? Kalau safar ini jelas ada. Hanya Abdullah bin Umar al-Bukhari al-Bukhari kunna nusafir ma'a sallam fa kana lazim ala rakaatain. Kami bersama Rasulullah SAW, beliau tidak menambah dari dua rakaat. Digabungkan di qasr. Wa idza tadum fi al-difalaysa alaikum junahun an taqsu min as-salah. Jika kalian itu berjalan, maka berjalan maka tidak mengapa di situ untuk mengqasar salat dalam surah An-Nisa. Apakah termasuk durhaka kepada orang tua ketika orang tua memberikan uang tersebut untuk dunia, ya, untuk jajan kita gunakan untuk menuntut ilmu? Ini anak yang baik, ya enggak? Nah ini gunakan untuk jajan dalam sebulan, udah diberikan buku-buku. Nah ini anak yang pintar. Kalau anak yang bodoh bagaimana? Nah ini untuk nah beli buku, dibelikan kue. Nah ini anak yang durhaka, anak yang tidak tahu pandangan yang jauh. Baiklah, Allah.